Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan tentang keunggulan Singapura sebagai negara yang sangat minim sumber daya, namun tetap memiliki kemampuan untuk memiliki sistem ketahanan pangan yang baik hanya dengan mengandalkan tren globalisasi. Selain itu, Kwi Kian Gi juga telah mengulas keunggulan yang dimiliki oleh Malaysia yang berhasil mengoptimasi lahan-lahan yang dimilikinya untuk menjadi pendorong negaranya menjadi produsen CPO terbesar dunia, bahkan telah menjelma sebagai barometer harga CPO global. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jika kita ingin mengejar Malaysia sebagai pemasok CPO dunia atau menyaingi Brasil, yang menjadi pemasok gula hingga produk turunannya etanol, yang menjadi bahan bakar alternatif, jelas kita tertinggal. Apa pendapat Bapak? Ya itu kan ketinggalannya kan karena faktor manusianya yang ketinggalan. Bukan faktor tanahnya, iklimnya, lautnya, bukan faktor itunya. Itu dalam jangka menengah lah. Dalam jangka panjangnya semua harus bisa berubah. Faktor-faktor yang diberikan oleh Tuhan kan kita sangat unggul. Itu diakui. Kecuali diakui juga diincar. Itulah sebabnya para elit kita di brainwash. Supaya seliberal mungkin, asing sebebas mungkin. Dan memang sudah disedot kan. Contoh yang paling fenomenal itu Freeport. Akan tetapi yang lain-lain udah kan. Yang belakangan ini rame, sekali kan batu bara. Setiap orang kaya karena batu bara. Terus ada otonomi daerah, bupati boleh memberi asal disokok. Ya. Yang gitu-gitu, jadi kalau ditinjau dari sudut kekayaan alam, lagi-lagi kekayaan yang God given, yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak buatan manusia, itu luar biasa. Nah, apakah yang Bapak maksud kita punya kekayaan alam yang bisa diperbarui dalam bentuk hasil plantation dan industri agro lainnya? Oh, iya betul. Itu walaupun landasannya adalah lahan, iklim, landasannya diberikan oleh Tuhan. Nah, tetapi manusia memanfaatkannya dengan baik gitu kan. Lantas, jika kita berkaca pada hal itu, bukankah yang harusnya berperan adalah Kementerian Pertanian, Pak Kwi? Iya, itu betul. Makanya saya... Jadi kalau tidak bicara soal kementerian, kita bicara soal negara. Jadi peran negara itu harus berapa besar? Menurut saya ya tidak ada batasnya. Kita pikir secara logis saja. Di sini kan tidak, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini negara komunis, ini gini. Gitu. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.